Kalau mengikuti kajian tapi yang diceramahkan hal-hal yang bid'ah, apa tetap mendapat naungan malaikat? Itu tadi, kalau dia dibaca kitab Allah, salin dipelajari, yang dipelajari kitab Allah. Kalau ini pelajari bukan kitab Allah, yang dibicarakan malah hal yang dilarang dalam agama, itu tidak dapat pahala, tapi dapat dosa malah. Jelas ya, karena bid'ah itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man awa muhditsan," bisa juga dibaca "Wa man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaika wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sarfun wala 'adl." Barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah, bisa juga diartikan barang siapa yang menganut sebuah bid'ah, maka dia mendapat laknat dari Allah, dari malaikat, dari seluruh manusia, tidak diterima darinya sesuatu apapun.